jadi adik, naik yang rapi, teratur, yang penting kita sampai. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Ku jalan tut tut tut, banyak penumpang turun, kataku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun, penumpang semuanya turun. Ku jalan tut tut tut.